Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita beberapa riwayat yang ada di dalam sunnah yang mengabarkan tentang kaum khawarij, sifat mereka serta celaan terhadap mereka adalah yang di dalam Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas Ibnu Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi ummati ikhtilafun wa furqah, akan terjadi pada umatku perselisihan dan perpecahan. Qaumun yuhsinuna al-qil wa yasi'una al-fi'l, orang-orang yang menyelisih, kelompok yang memecahkan diri dari al-jamaah, sifat mereka pandai berbicara tetapi buruk dalam beramal, tidak sesuai antara amalannya dengan perkataannya. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka baca Al-Quran tetapi itu tidak melampaui leher mereka. Yamrukuna minad-din muruqassahmi minar ramiyah, mereka keluar dari agama keluarnya anak panah dari buruannya. La yarji'un hatta yartadda ala fawqa, mereka tidak akan kembali kepada agama itu sampai anak panah itu kembali kepada busurnya. Ini sesuatu yang mustahil. Seperti tadi, hum syarrul khalqi wal khaliqa, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk, orang yang paling jelek di sisi Allah. Tuba liman qatalahum wa qataluhu, berbahagialah orang yang membunuh mereka atau yang dibunuh oleh mereka. Sehingga kebaikan bagi yang memerangi mereka, maka ini anjuran dan perintah Rasul kepada wulatul umur, kepada para penguasa, pemerintah, untuk memerangi mereka. Kebaikan bagi yang membunuh mereka, karena mereka merusak di muka bumi. Dan kalaupun terbunuh karena memerangi mereka, dibunuh oleh mereka, itu pun orang yang baik, bahagialah yang dibunuh oleh mereka. Yad'una ila kitabillah wa laisa minhu fi syai', mereka menyeru mengajak kepada kitab Allah, Quranul Karim, padahal sama sekali mereka bukan dari Quran dan tidak ada hubungan dari Quran sama sekali. Mereka sendiri menyimpang jauh. Tapi itulah, setiap batil dan kebid'ahan selalu saja menghiasinya dengan ayat-ayat Quran atau hadith-hadith Rasul. Man qatalahum kana aula billahi ta'ala minhum. Orang-orang yang membunuh mereka atau memerangi mereka, dia itu lebih dekat kepada Allah daripada mereka, kaum Khawarij. Qalu ya Rasulullah masimahum. Para sahabat bertanya kepada Rasul, apa tanda atau ciri mereka? Qala tahliq. Rasul jawab, mereka mencukur atau menggundul rambut kepalanya. Ta'abudan lillah, sebagai bentuk peribadatan mereka. Mereka anggap itu taqarrub kepada Allah dengan mencukur habis rambut kepalanya. Maka di dalam hadis Abu Sa'id tersebutkan sifat-sifat mereka, di mana Rasulullah SAW kabarkan kalau mereka ini orang-orang yang memecah jamaatul muslimin. Makanya mereka Rasul katakan syarrul khalqi wal khaliqah, makhluk terjelek, makhluk terburuk. Dan ini seperti para ulama sebutkan, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin, muslimin yang mengerti tentang agamanya, yang taat dan mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya, yang bertoladan kepada para sahabat dan salafus saleh, sepakat kalau mereka adalah makhluk terjelek, makhluk yang paling buruk di muka bumi ini. Maka tidak ada bagian bagi mereka di dalam Islam. Dan semua ini menunjukkan khobithnya mereka, khubuth, penuh dengan kejelekan, penuh dengan makar, penuh dengan kezoliman, penuh dengan yang buruk-buruk, khobith. Keburukan yang sangat, yang puncak sudah. Sehingga Rasul katakan syarrul khalqi wal khaliqah. Selain pula banyak madharat yang timbul akibat ulah mereka, muslimin yang mendapati getahnya umat menjadi korban kebodohan dan kejahatan mereka. Wa an Abi Ghalib, juga diriwayatkan dari Abu Ghalib, Qala ra'a Abu Umamah ru'usan mansubatan ala daraji masjid Dimashq. Abu Umamah melihat kepala-kepala yang telah dipenggal dan ditancapkan sebagai ibroh bagi yang lain agar memberi efek jera bagi yang lain di depan masjid Damaskus waktu itu. Faqala Abu Umamah melihat bangkai-bangkai ini, kepala-kepala ini, Abu Umamah katakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama khairu qatla man qatalu. Ini adalah anjing-anjingnya neraka mereka ini. Bangkai terjelek yang terbunuh di kolong langit. Dan terbaik orang yang mereka bunuh. Yang dibunuh Khawarij adalah orang baik. Tanda jika dia adalah orang yang baik. Kemudian beliau bacakan ayat, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari wajah itu ada yang putih, gemerlang, bercahaya. Ada yang hitam, kelam. Qul iyadzu billah. Kata Abu Ghalib, aku tanya Abu Umamah, anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menyampaikan ini memang kamu dengar langsung dari Rasulullah bahwa mereka adalah anjing neraka, bahwa mereka adalah bangkai terjelek di kolong langit ini, dan bahwa yang dibunuh mereka adalah orang yang terbaik. Qala, kata Abu Umamah, laulam asmahu illa marratan au marratain au thalatan au arba'an hatta adda sab'an ma haddatsukumuhu. Kalau seandainya aku mendengar dari Rasul cuman sekali atau dua kali atau tiga kali atau empat kali, sampai beliau katakan tujuh kali. Artinya seandainya aku dengar hanya enam kali, lima kali, tujuh kali, aku gak akan berani menyampaikan ini kepada kalian. Khawatir keliru, khawatir ini. Tetapi aku mendengar ini dari Rasulullah lebih dari itu. Lebih dari tujuh kali. Sering Rasulullah sampaikan kepada para sahabatnya. Sehingga Abu Umamah dengan yakinnya, dengan tenang, dengan pasti menyandarkan itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu jika mendengar saudaramu menyatakan suatu sekali, memang dia katakan, tapi sekali. Mungkin ketika kamu mau menyampaikan ragu, aduh, apa betul ya? Lupa-lupa ingat apa, walaupun besar kemungkinan kuat dalam ingatan kamu memang ia bicara, tapi kamu masih ragu. Tapi kalau saudaramu itu bicara sampai 20 kali lebih, ya dengan yakinnya kamu, iya fulan bicara, orang tanya, apa betul? Betul. Yakin? Yakin saya. Dia bicara sekian kali. Seperti itu Abu Umamah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat Imam Ahmad disebutkan mereka ini, kepala-kepala, bangkai kepala ini, dari kelompok Azariqah, pengikutnya Abdullah ibn Azraq Khawarij, salah satu firqah sempalan mereka yang dikenal dengan julukan Azariqah. Di riwayat Imam Ahmad, Abu Umama kata Abu Ghalib, ra'ahum fadama'at aynahu. Ketika melihat ini bangkai-bangkai Azariqah ini, aku melihat berlinang air mata beliau, Abu Umama ini nangis. Faqala, kemudian beliau sampaikan tadi, anjingnya neraka mereka ini, bangkai terburuk yang ada di kolong langit ini. Aku tanya, kata Abu Ghalib, ma sya'nuka dama'at aynaka, kenapa engkau menangis melihat mereka-mereka ini setelah diperangi oleh penguasa yang ada dan dihukum mati, penggal kepalanya, kenapa kau menangis? Kata Abu Umama, rahmatan lahum, innahum kanu min ahlil Islam. Ya, karena rahmat kepada mereka, kasihan, karena mereka ini dulunya dari ahlul Islam, bersama muslimin dulunya, masya Allah. Awal kejadian mereka, awal perjalanan mereka, sejarah mereka ini, masya Allah, semula Islam, istiqomah, masya Allah, semangat mengamalkan sunnah, mengamalkan kebaikan, begini, begini. Syaitan menggiring mereka sampai mereka jadi seperti itu. Yang dulunya dia alal khair, alal barokah, alal sunnah, seandainya saja dia tidak macam-macam mengamalkan Islam seperti apa yang Allah dan Rasul ajarkan, semampu dia berilmu, belajar, beramal, berakhlak, alal khair kalau dia sampai mati di atas itu. Tapi lihat, ketika orang itu menyimpang jauh, sedikit demi sedikit tentunya digiring oleh syaitan, dan begitulah mereka. Bermula dari syuzuzat, dari hal-hal yang nyeleneh, yang menyimpang. Kelompok Juhaiman yang berkudeta dan menduduki Masjidil Haram, dulunya dia alal khair, talibul ilm, penuntut ilmu. Ya, masya Allah, ghira kepada sunnah, mengamalkan sunnah, duduk di halaqat masyayikh, hadir di majlis-majlis para ulama yang ada di zaman itu, Syekh Mukbil, Syekh Robi, dan para ulama sunnah yang ada di Madinah terkhusus. Alal khair dia, masya Allah. Sampai kemudian bermula kerusakannya ketika dia bertemu dengan Jamaatul Jihad wal Hijrah dari Mesir. Ketemu mereka, disuntikkan kepadanya syubhat-syubhat Khawarij, takfir, pemerintah ini sudah kafir, hukumah Saudi pemerintah Saudi ini begini, walaknya ke Amerika, anu begini, rajanya begini, begini, begini. Walhasil setelah sekian kali digosok, digosok, jadi. Mulai dia membicarakan pemerintahan, pemerintah gitu. Semula enggak ada. Walhasil terus, terus berkembang, berkembang, berkembang. Ada orang-orang yang mardho, maridul qalb, memang punya penyakit dalam kalbunya, terpengaruh oleh dia, mau dengar ini, itu. Mulai syudhudat, hal-hal yang aneh, menyalahi ulama sunnah di zamannya. Sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dengan sandalnya, masuk dengan sandalnya, sunnah, ngamalkan sunnah, menghidupkan sunnah Rasul, sholat dengan ni'al, dalam keadaan masjid terhampar dengan hambal yang tebal, yang bagus, yang bersih. Gak ada satu pun ulama ngamalkan semacam itu. Pemandangan yang mengundang pengingkaran dari muslimin, apa ini, orang-orang apa ini. Terus demikian, ketika didapati para ulama tidak ada yang seperti mereka, mulai mereka mencela, pengecut, yang takut di bawah tekanan pemerintah mereka itu begini begini. Terus dan terus dan terus syaitan menggiring mereka sampai akhirnya mereka pun berkudeta, membunuh, kerusakan. Mereka kup Masjidil Haram dengan penipuan, dengan khianat keranda jenazah itu. Ya penjaganya percaya saja, apalagi di zaman itu masih tahun 70-an. Jenazah, ada jenazah masuk, sekian banyak jenazah disolatkan, gak ada kecurigaan, ditutup, padahal isinya semua adalah senjata. Sampai masuk ke Ka'bah, ke tempat tawaf, walhasil kemudian mereka kudeta, mereka bunuh sekian banyak orang yang hendak keluar atau melarikan diri. Yang sebelumnya mereka angkat seorang anak muda, subhanallah, Hudadzaul Asnan, seperti yang Rasulullah sebutkan, sebagai Imam Mahdi. Sifat-sifatnya begini, berarti kamu yang Mahdi ini, yang Rasulullah sebutkan Mahdi Al-Muntadhar ini kamu. Sudah, kamu, kami baiat kepadamu, al-sam'i wa ta'ah, kami taati kamu. Diangkat dan diangkat sebagai Mahdi dan Mahdi dan Mahdi. Bukan hanya itu, akadzib wal khurafat datang dari sana sini, syaitan, subhanallah. Perempuan yang telpon, yang ngasih tahu, iya betul, aku bermimpi, adzatu ahlam, mimpi syaitan. Wala mimpiku, aku bertemu dengan Imam Mahdi yang dijanjikan Rasulullah SAW, dan persis sifat dan wajahnya, orangnya seperti fulan ini yang diangkat, dianggap sebagai Imam Mahdi. Bahkan dia ceritakan lebih dari itu, terjadi hubungan antara dia dengan Imam Mahdi. Isyal kalam ada. Walhasil ketika terjadi baku tembak antara tentara kerajaan dengan mereka ini, bangkai terburuk di kolong langit ini, akhzahumullah. Ini anak muda miskin ini yang dianggap sebagai Mahdi, ketakutan. Padahal sudah mereka baiat. Karena ketakutan, dia ingin menyerahkan diri ke pemerintah. mendinglah daripada sama kelompok ini, akan mati dia. Dia tahu sudah. Terus digempur oleh pasukan kerajaan, terpojok dan terpojok pasukan Juhaiman. Alhasil ini Mahdi, yang dianggap Mahdi, angkat kain putih dan lari menuju tentara kerajaan. Dan dia pun ditembak mati. Dari mana arah tembakan itu? Dari belakang, dari kelompoknya Juhaiman At-Takfiri Al-Khawarij. Mereka yang angkat sebagai Mahdi, mereka yang baiat sebagai Mahdi, mereka pula yang membunuhnya. Ya subhanallah, sufahaul ahlam, sevi, orang-orang bodoh dan tidak punya akal sama sekali. Kata Al-Manawi rahimahullah, disebutkan mereka ini makhluk terjelek yang ada di kolong langit, karena mereka gigih beribadah tapi dalam kalbunya ada kesesatan, ada penyimpangan, menjadikan mereka keluar jauh, menyimpang dari agama. Syaitan telah menyesatkan mereka sehingga mereka kafirkan keumuman kaum muslimin yang tidak bersama mereka, yang tidak baiat ke mereka, karena melakukan satu dosa, dosa besar, mereka kafirkan. Demikian mereka makhzul, tercabut taufik dari mereka ketika seorang itu dipasrahkan kepada dirinya sendiri. Seorang mukmin menutupi aib saudaranya. Seorang mukmin rahmat kepada saudaranya, dinasehati jika salah, jika dosa, diingatkan dengan baik. Itu pun dia berharap diampuni dosa saudaranya ini, kalaupun dia mati dengan dosanya. Rahimahullah, ghafarallahu lahu, afallahu an, semoga Allah ampuni dia, semoga Allah rahmati fulan. Adapun Khawarij sebaliknya, sikapnya selalu membongkar dan membuka tabir saudaranya. Dia cela, bahkan dia kafirkan karena dosanya, dan pesimis terhadap kaum muslimin, pesimis terhadap ampunan Allah, pesimis terhadap rahmat Allah. Dan yang semacam itu sifat dari anjing, sifat dan akhlaknya anjing serta perbuatan anjing, di mana mereka memandang kepada orang lain sebagai orang yang rendah, orang yang hina, orang yang banyak kekurangannya, diri mereka yang sempurna, diri mereka yang suci, diri mereka yang paling segala-galanya. Dan seperti itulah anjing kamu dapati dia menggonggong, membentaki orang yang lewat, gak ada salahnya, gak ada apa. Ini namanya anjing, gonggongi di ini, dikejar, mungkin akan disakiti, digigitnya. Akhlaknya anjing. Karena di dunia mereka sifatnya seperti anjing, sama terhadap kaum muslimin, maka di akhirat mereka pun dijadikan sebagai anjing-anjingnya neraka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan kaum Khawarij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para imam-imam kaum muslimin telah bernasehat kepada umat ini untuk menyadari bahaya mereka, agar selalu umat ini waspada dan berhati-hati, tidak tertipu oleh berbagai makar dan slogan-slogan mereka. Mereka hanya menginginkan pengerusakan, tidak lain. Hanya itu. Kata Imam Wahab Ibn Munabbih, "Lau amkanallahu al-khawarij min ra'yihim lafasadatil ard." Jika Allah berikan kekuasaan kepada kaum Khawarij berkuasa dengan madhab mereka, dengan kesesatan mereka, pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi. Wa quti'atis subul, pasti jalan akan terputus. Artinya banyak begal, banyak perampokan. Mereka yang lakukan. Untuk pendanaan aksi dan gerakan teror mereka, perampasan harta orang tanpa hak, engkota atis subul, jalan terputus, orang pada takut. Sekian kali supir-supir kontainer yang lewat di perbatasan mereka tangkap tanpa sebab, tanpa alasan mereka bunuh. Apa dosa orang ini? Gak ada. Kontainer dan seisinya mereka jarah. Jika kekuasaan Allah berikan pada mereka, itulah kerusakan yang mereka lakukan. Wa quti'al hajj an baitillahil haram, bahkan haji pun terputus. Orang enggak akan bisa haji ke Baitullah. Enggak akan bisa ke Ka'bah sana. Hartanya dijarah, nyawanya jadi taruhan, kehormatannya, anak dan putrinya, istrinya dan sebagainya. Masyaallah al-afiyah wassalam. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, selalu saja muncul dari mereka ini kelompok Allah hancurkan sejelek-jeleknya, Allah hinakan mereka, diporak-porandakan dan di bumi hanguskan segala kekuatan mereka. Ali bin Abi Thalib dalam Tarikh Tabari radhiyallahu an, Ali pernah berkata tentang Khawarij ini, alladzina laisu biqurra lil Qur'an, mereka ini bukan para pembaca Qur'an. Artinya enggak faham ilmu Qur'an, tafsir yang benar sebagaimana para ulama fahami, bagaimana mendudukkan ayat ini, penafsirannya, mereka bukan ahlinya. Dari mana mereka bisa mengerti tafsir? Mereka enggak pernah duduk dan tidak mau duduk kepada para ulamanya. Mana mereka mau duduk kepada para sahabat? Yang paling ngerti tafsir para sahabat setelah Rasulullah. Enggak ada yang mau belajar. Mereka tafsirkan sendiri, mereka pahami sendiri. Ini mereka. Laisu biqurra lil Qur'an. Enggak paham Qur'an. Wala fuqaha'a fid-din. Mereka pula bukan fuqaha. Orang-orang yang tidak tahu menahu tentang fiqih, hukum fiqih dalam syariat. Karena bukan orang yang sabar menuntut ilmu dari para ulamanya, duduk belajar dari ahlinya, enggak mau. Nah, bisa, ini waktunya gerak, waktunya perang, harus jihad, harus ini. Wala ulama'a fi ta'wil. Bukan pula ulama dalam pentakwilan, ini penafsiran ayat atau hadis Rasul SAW. Ini mereka. Makanya seperti para ulama sebutkan, hatta satu kitab saja mereka khatam belajar dengan tafaqquh kepada seorang alim min ulama'i sunnah enggak ada. Terutama tokoh-tokohnya, hatta Usama bin Laden khatam usul tsalatsah saja enggak pernah dia. Usul tsalatsah yang anak-anak salafiyin umur mungkin 9-10 tahun khatam, paham. Untuk belajar dengan benar, duduk kepada para ulama, dia enggak pernah khatam dengan tafaqquh, paham arti kitab ini, makna yang dikehendaki oleh Syekhul Islam rahimahullah, enggak pernah dia. Pernah dia datangi Muhaddithul Madinah, alim Syekh Hammad Al-Ansari rahimahullah. Itu mereka mengajak jihad, ya Syekh, kapan kita jihad perang melawan kufar, semakin menjadi-jadi. Mereka gini, Amerika, Yahudi, ini itu. Kita kenapa enggak perang? Kapan kita angkat senjata? Kita ingin bela Islam, Muslimin. Nah, mana para ulama kita? Kata Syekh Hamad rahimahullah, jangan kamu kira kami dan para ulama itu tiap hari berperang. melawan kekufuran, melawan kufar. Kami tembakkan mortir dan amunisi-amunisi ilmu, hujjah, pengajaran tauhid, pengajaran sunnah. Kita bomi mereka dengan dalil, dengan hujjah. Dan itu jauh lebih mulia, lebih tinggi nilainya daripada dengan persenjataan. Asyahid, kemudian mereka jadikan ini istihza oleh Usama bin Laden dan kelompoknya, dijadikan bahan guyonan. Awas-awas nanti kena mortirnya bin Bas. Awas-awas nanti kena pelurunya Ibn Uthaymin. Dijadikan bahan ledekan. Tidak ada mereka yang paham ilmu, yang sabar duduk di halaqah, tafaqquh fiddin, seperti yang Ali Ibn Abi Thalib sebutkan. Wala lihadal amr bi ahl fi sabiqatil Islam. Bahkan untuk memimpin pun mereka enggak bisa. Kalaupun seandainya orang itu jahil dalam agamanya, mungkin dia jauh dari ini, tapi pinter memimpin, dalam artian bisa dia memakmurkan negaranya, bisa jaga keamanan penduduknya, rakyatnya. Baguslah secara kepemimpinannya, adil, baik, rakyatnya senang, makmur dan ini. Untuk itu saja mereka enggak bisa juga. Karena kepemimpinan mauhibah, enggak semua orang mampu. Perlu kepiawaian tersendiri, keahlian, ketegasan, keberanian mengayomi rakyatnya sehingga dicintai oleh mereka. Untuk itu juga mereka enggak bisa. Mintanya revolusi, kudeta dan kudeta, begitu kekuasaan yang mereka lakukan, yang mereka punya, yang ada kerusakan. Nah, kalau dia ngerti kekuasaan, ngerti tanggung jawab kepemimpinan, kan dia berpikir bagaimana membangun negaranya. Ada sektor ini perlu dibenahi, sektor ini, sektor pangan, sektor ini, sektor itu. Namanya pemimpin. Untuk itu pun mereka gak bisa. Dan begitulah kenyataannya seperti Ali katakan. Mana di Irak sudah sekian lama Daesh atau ISIS berkuasa, apa yang mereka lakukan? Pembenahan apa? Dari yang telah ditinggalkan oleh Saddam Hussein. Pembenahan ini, listrik atau apa, pembangunan untuk kesejahteraan muslimin yang ada di situ, kebaikan negaranya, gak bisa. Walhasil din mereka gak ada, dunia pun mereka gak bisa. Mereka kan bala akhirnya yang ada. Wallahi law wullu alaikum la'amilu fikum bi'a'mali Kisra wa Hiraqla. Demi Allah, kata Ali, kalau saja mereka berkuasa, sungguh mereka akan perlakukan kalian seperti Kisra, Persi, dan Heraklius, pembesar Romawi, melakukan pada rakyatnya. Ini kezoliman dan kebengisan, bahkan kepada rakyatnya sendiri. Oleh sebab itu jangan seorang Muslim mudah tertipu dengan seruan dan slogan-slogan mereka. Apa yang telah lalu, apa yang telah terjadi cukup sebagai ibroh, pelajaran. Di negeri Khairuan, pada kekuasaan Bani Ubaid, Muslimin, terkhusus Ahlu Sunnah, tertindas, terzolimi. Bahkan seakan-akan mereka ini seperti Ahlu Zimma, dihinakan, keluar harus dengan sembunyi-sembunyi, takut, ditindas di masa Bani Ubaid. Bahkan disakiti dan disiksa. Berjalan kondisi semacam itu sekian lama, itu pada tahun 330 atau 331 Hijriah, intinya Ahlu Sunnah tidak berani menengadahkan wajah. Ibtila, ujian dari Allah, di bawah kekuasaan Bani Ubaid yang zalim dan bengis, sampai mereka mendengar seorang dari kabilah Zannatah dikunyai sebagai Abu Yazid, dikenal dengan lakab Al-A'raj. Namanya Makhlat Ibnu Qidad dari Bani Yafrin. Makhlat Ibnu Qidad dikenal, diketahui orang dengan ibadahnya. Ahli ibadah, Masya Allah, fulan taatnya, sholatnya, puasanya, kiroahnya. Dan sukunya sangat taat kepadanya. Tetapi dia memendam dan menyembunyikan madhab As-Sufriyah atau As-Sofariyah. Dan ini salah satu juga kelompok firqoh Khawarij, As-Sofariyah. Itu keyakinan dan pemahaman Makhlat Ibnu Qidad. Makhlat mengumpulkan masanya dan orang-orang yang loyal kepada dia melawan Bani Ubaid. Terjadi peperangan beberapa kali di sana, di sini. Dan semakin hari semakin naik namanya. Jadi peperangan di sini dia menang, kalah pasukan Bani Ubaid di sini. Nanti kapan lagi terjadi peperangan di sana, kalah pasukan Bani Ubaid di sana. Semakin naik daun nama Makhlat Ibnu Qidad melawan rezim Bani Ubaid. Sampai itu terdengar oleh Ahlu Sunnah. Maka mereka pun mengirim utusan untuk ikut serta dalam pasukan Makhlad ibnu Qidad daripada bersama Bani Ubay tersiksa, terzolimi, terus terhinakan. Mereka ikut kepada Makhlad. Makhlad tahu jika orang-orang ini adalah Ahlus Sunnah. Nah. Ada di antara mereka Muhammad bin Ali Al-Baqal, Rabi' Al-Mumsi. Maka pada tahun 333 Hijriah terjadi peperangan. Ahlussunnah sudah gabung bersama pasukannya Makhlad ibnu Qidad. Sebelum perang melawan Bani Ubaid besar-besaran, perang besar. Sebelum perang dia sudah mengkondisikan pasukannya. Nanti kalau sudah pecah perang memuncak, mundur teratur kalian, biar Ahlus Sunnah yang menghadapi mereka. Ya, rencanakan makar agar habis semua Ahlus Sunnah terbunuh. Dan betul Allah tentukan demikian takdirnya. Terjadi perang, dia komando pasukannya untuk mundur, sehingga Ahlus Sunnah yang sedikit, tinggal beberapa orang, ya, dimakan habis oleh Bani Ubaid rahimahumullah, Ahlus Sunnah yang meninggal di masa itu. Demikian Qadhi Iyad mengisahkan dalam Tartibul Madarik wa Takribul Masalik dalam tarikh ibrah, bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Ada kebencian yang sangat dalam hati mereka kepada para ulama sunnah, kepada para a'immah dan para ulama, kepada ahlu sunnah secara umum. Mereka ingin kehancuran bagi ahlu sunnah. Yang mereka inginkan bagaimana terbunuh mereka semua. Bro, orang yang miskin, yang tertipu, maghrur, merasa gabung bersama mereka untuk mendapat kejayaan, gabung bersama mereka untuk mendapat kemenangan, gabung bersama mereka, dari mana akan didapati kejayaan sementara mereka sesat dari jalan Allah, dari jalan Rasulnya. Selain kamu pun akan dihancurkan oleh mereka ketika mereka tahu kamu Ahlus Sunnah. Dan bukti sejarah berbicara bagaimana Makhlad ibnu Qidad melakukan makarnya kepada Ahlus Sunnah. Dia cari kesempatan tepat bagaimana Ahlus Sunnah ini bisa di bumi hanguskan. Maka tidak seharusnya seorang muslim, apalagi yang mengaku Ahlus Sunnah, masih saja tertipu dan punya kepercayaan kepada mereka sehingga ikut gabung bersama mereka, baiat, menyumbangkan dananya, paling tidaknya membangga-banggakan mereka. Gak pantas. Mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, dan tidak akan Allah berikan kemenangan dengan kemaksiatan kepadanya. Itu pelajaran besar dalam sejarah. Was'id man i'tabar bi ghairih, dan orang yang bahagia itu yang mau ambil pelajaran dari orang lain. Ini tentang keberadaan dan sebab munculnya mereka, celaan-celaan Rasul, celaan syariat kepada mereka, serta hinanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, agar seorang tidak mudah terkecoh hanya karena penampilan. Ahli ibadah, berlihyah, sholatnya, puasanya, kiroahnya, bahkan para sahabat pun merasa kecil, kurang ibadahnya dibanding ibadah mereka. Tapi penilaian bukan di situ. Barometernya adalah kebenaran. Sesuaikah amalan seseorang itu dengan Quran dan Sunnah, dengan Salafus Saleh, ataukah telah menyimpang jauh dari mereka? Kita skors untuk Maghrib. Persiapan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu ta'ala alamu sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.